bilang sesaji. So itu sakit tu baking sadap pengana. Oh jangan nyanda usah mau pasang pasi. Ngana so pasang ding air mata buaya. Ngana sekira kita pe mata seputa. Dan liang ngana baku ciong deng orang lain. Dengan akira tapi talinya sopong. Ngoni penapa baking bangka tapi dada. Tak senyap dah.